Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali ta'lim di pada kesempatan malam hari ini, melanjutkan pembahasan Lamudiril Manthur tentang asbabu suqutir rajul fil bid'ah, sebab-sebab seorang jatuh pada bid'ah. Yang terakhir kita baca adalah poin yang ke-590 berkaitan tentang seorang yang bernama Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani. Beliau ini terkena pemahaman Syiah dikarenakan kekaguman beliau terhadap salah seorang tokoh. Dan ternyata tokoh itu adalah pembawa paham Syiah. Diakibatkan karena mengagumi seseorang, itulah dia yang menyebabkan terbukanya pintu fitnah masuk ke dalam hati dia. Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani ini, beliau terkena syubhat Syiah ketika seorang yang bernama Ja'far bin Sulaiman datang ke negerinya. Maka kata beliau, "Fara'aitu fadilan," aku melihat dia sebagai tokoh yang memiliki keutamaan. Husnudzon yang seperti ini, baik sangka yang seperti ini, lah yang diantara sebab seseorang jatuh kepada kebid'ahan. Karena dari kaum muslimin, berhati-hatilah kita. Apabila kita menghendaki untuk selamat dari bid'ah, jangan sampai jatuh pada pemahaman yang menyimpang. Apa itu pemahaman khawarij, bid'ah khawarij, atau bid'ahnya Mu'tazilah, atau bid'ahnya Asy'ariyah dan yang lainnya. Maka janganlah kita berhusnudzon kepada mereka. Karena kalau kita berbaik sangka kepada mereka, mengagumi mereka, itu menjadikan sebab hati kita terfitnah oleh kebatilannya mereka. Sudah kita lewat dari kaum muslimin, Syiah adalah kaum yang minimalnya mereka adalah mubtadi', ahli bid'ah. Tingkatan Syiah yang paling rendah adalah mereka lebih mendahulukan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Ini Syiah. Dan ini kalau orang sudah memiliki keyakinan seperti ini, maka dia orang yang masuk pada bagian Syiah. Hukumnya apa? Mubtadi', ahlul bid'ah. Bukan ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah meyakini bahwasanya yang paling afdol di umat ini adalah Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Sebagian ulama mengatakan Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman wa Ali. Menunjukkan bahwa kesepakatan ulama ahlu sunnah dari zaman dulu sampai sekarang, urutan kekhalifahan yang paling benar, yang paling afdol, yang hak adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian baru Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Siapa yang lebih mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, maka dia dhalul mudil, sesat dan menyesatkan. Bertolak belakang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menyatakan dalam hadis yang sahih, afdalu hadil ummah ba'da nabihi Abu Bakrin. Seafdal-afdal orang di umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena itu sepakat para sahabat Nabi tanpa khilaf, Muhajirin dan Ansar, untuk mengangkat Abu Bakar sebagai apa? Khalifah. Walaupun dulunya awalnya sepeninggal Nabi, di kalangan mereka ada yang mengatakan Muhajirin punya khalifah, Ansar punya khalifah. Namun ini ditolak oleh para sahabat Nabi. Kemudian mereka bersepakat mengangkat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi kita mengangkat beliau sebagai pengganti imam solat. Tatkala Nabi sakit, makanya diperintahkan menggantikan Rasul untuk menjadi imam, mengimami solat berjamaah kaum muslimin di waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keutamaan Abu Bakar Siddiq lebih besar daripada yang lain. Lebih lagi dibandingkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka hadirin kaum muslimin, disebutkan di sini oleh Syekh Jamal bin Farhan al-Harith, penulis kitab ini, akan tetapi Abdul Razak ibn Hammam as-San'an lam yakun yufaddilu Aliyan ala Abi Bakrin. Beliau tidak mendahulukan Ali di atas Abu Bakar wa Umar. Faqad qala min riwayat Abdullah bin Ahmad bin Salamah atau an Salamah ibn Shabib atau Shibib, wallahi man syaraha sadri qab an ufaddil Aliyan ala Abi Bakrin wa Umar. Rahimallahu Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. وَمَنْ لَمْ يُحِبْهُمْ فَمَا هُوَ بِمُؤْمِنِ. Diriwayatkan sebuah riwayat dari Abdullah bin Ahmad dari Salam bin Shibib atau Shibib. Abdul Razak As-San'ani ini, dia termasuk di antara ulama. Abdul Razak As-San'ani ini mengatakan, demi Allah, hatiku tidaklah lapang sama sekali. Maknanya adalah beliau tidak setuju. Hatiku tidak lapang sekali. Jikalau ada orang yang lebih mendahulukan Ali dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Bahkan beliau dengan kalimat an ufaddil Aliyan, hatiku tidaklah lapang untuk aku lebih mendahulukan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Rahimallahu Abu Bakrin. Kemudian Abdul Razak As-San'ani ini mendoakan Abu Bakar dan Umar dan Uthman rahimahumullahu ta'ala. Abu Bakar wa Umar wa Uthman, man lam yuhibhum, barang siapa yang tidak mencintai mereka, fahuwa laysa bimu'min, fama huwa bimu'min, maka dia bukanlah seorang mukmin. Ini menunjukkan kaum muslimin beliau selamat dari pemahaman Syiah, namun jatuh kepada beberapa memuji Syiah karena husnudzan terhadap salah satu tokoh dari Syiah, namun belum mengingkari akidah Syiah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, akidahnya kaum Syiah, mereka mengkafirkan Abu Bakar, mereka mengkafirkan Umar, dan mereka mengkafirkan Uthman. Ini akidahnya Syiah. Syiah ini, kaum muslimin, kalau ditanyakan kepada mereka, siapakah orang yang paling jelek? Maka mereka akan menjawab, ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka mereka orang-orang jelek. Yang paling jelek di antara mereka Abu Bakar dan Umar. Sehingga mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, melaknatinya, dan bahkan mereka menjuluki Abu Bakar dan Umar sebagai sonamai Quraisy, dua berhalanya kaum Quraisy. Ini Syiah. Syiah yang seperti ini kafir hukumnya. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dari pemahaman-pemahamannya mereka. Kita masuk ke kabar yang berikutnya. Qala Abu Abdullah Ubaidillah atau Ubaidullah ibn Battah Al-Akbari rahimahullahu taala. Lamadakan Allah Allah ma'syaral muslimin la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi wa ma'ahidahu min ma'rifatihi bisihhati madhhabihi 'ala al-mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'di ahli al-ahwa fa yaqul udakhiluhu li unadhirahu aw astakhrij minhu madhhabahu hinma shadda fitnatan min ad-dajjal wa kalamuhu alsaq min al-jarab wa ahraqu min al-qulub min lahab wa laqad ra'aytu jama'atan min an-nas كانوا يلعنونهم يسبونهم فجالسوهم على سبيل المكار ورد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخاف المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم صبوا من صبا يسبوا أيمال إلى الجهل. حاضرين قوم مسلمين الإمام الأكبري menasihatkan kepada kita agar kita selamat supaya jangan jatuh kepada kebidahan dan kesesatan. Janganlah kita bermajlis dengannya. Janganlah kita mendengarkan ceramahnya mereka. Dan jangan pula engkau terlalu husnudzan kepada dirimu sendiri. Terlalu percaya diri. Kemudian kamu masuk ke tengah-tengah mereka dengan niatan mengingkari mereka dari dalam. Kemudian terjadi dialog antaramu dengan mereka. Kemudian engkau terbawa arusnya mereka. Jangan engkau lakukan itu. Karena ini pun menjadi sebab seorang jatuh pada kebidaan. Hati-hati. Menyelamatkan diri sendiri itu lebih diutamakan daripada menyelamatkan orang lain. Ternyata kita terancam. Mungkin kalau ada ucapan kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan apa? Pribadi. Itu urusan duniawi, Pak. Kalau urusan agama antara hak dan batil, kita kedepankan keselamatan diri kita. Memikirkan kebaikan diri kita. Menyelamatkan orang lain, Masya Allah, itu adalah pahalanya besar. Jika engkau bisa. Tapi jika engkau tidak mampu dan terancam, terbawa oleh arusnya mereka, itu maknanya anda tidak sayang terhadap dirimu. Menceburkan dirimu ke dalam kebidahannya mereka. Kita baca ucapannya beliau. Allah Allah ma'asyaral muslimin. Allah Allah yakni sebuah kalimat pujian. Ya Allah Allah ingat-ingat kepada Allah. Waspada kalian. Waspada hati-hati kalian. Wahai kaum muslimin. La yahmilanna ahadan minkum husna dhannihi binafsih. Janganlah seorang di antara kalian terbawa oleh husnudzan dia terhadap dirinya sendiri. Terbawa oleh baik sangkanya dia terhadap dirinya sendiri. Ya. Menepuk dada. Saya kan segala mata'li. Ilmu ku sudah banyak. Kata berapa kita pak? Akeh. Dari tahun berapa kita tali? Sudah berapa kitab? Tapi kelalen kabeh. Hadirin kaum muslimin, jangan Anda terlalu percaya diri. Engkau memiliki kemampuan begini, kemampuan begini, kemampuan begini. Jangan. Janganlah terbawa dengan kepercayaan dirimu itu. Wa ma'idahu min ma'rifatihi bi sihhati madhabi. Jangan pula engkau tertipu oleh kemampuan yang ada padamu. Keilmuan, pengetahuan yang telah engkau ketahui. Jangan. Jangan engkau tertipu dengan dirimu sendiri. Apa bentuk tertipunya, wahai kaum muslimin? Bentuk tertipunya adalah Anda terbawa oleh hasrat dirimu, keinginan dirimu, fi mujalasati ba'di ahli hadil ahwa, untuk engkau mendatangi majlisnya al-bid'ah dengan anggapan engkau telah mampu untuk menghadapi syubhat-syubhatnya mereka dengan kepercayaan dirimu bahwa engkau memiliki ilmu sekian-sekian-sekian, akan bisa menghadang syubhatnya mereka. Jangan kata itu. Jangan seperti itu. Jangan sampai ada orang yang mengatakan, udakhilu wa unadziru, aku akan masuk ke majlisnya al-bid'ah. Kemudian aku akan bantah mereka di tempat itu juga. Atau seorang mengatakan, aku akan masuk ke kalangan al-bid'ah untuk aku bereskan kebidahannya dan aku bawa dia atau mereka ke dalam ahli sunnah. Ini terlalu berani, terlalu gegabah anak. Jangan seperti itu. Fa'innahum ashaddu fitnatan min ad-dajjal, karena sungguh mereka ini lebih berbahaya fitnahnya daripada fitnahnya dajjal. Wa kalamum alsaqu min al-jarab, ucapannya mereka ini lebih lengket daripada kudis, nanah yang keluar dari gudik itu lengket. Ucapannya mereka lebih lengket daripada itu, lebih menular daripada menularnya kudis atau gudik bahasa kitanya. Wa harqul qulu min al-lahab, ucapannya al-bid'ah itu lebih membakar hati daripada api yang melahap-lahap. Walau kau terai itu jamaat minan nas, sungguh aku telah pengalaman, kata dia, aku telah menyaksikan banyak manusia, kanu yal'anunahum wa yasubbunahum, dulu mereka ini mencela ahlul bid'ah, dulu mereka ini menjarah, mengkritik dan menerangkan sesatnya ahlul bid'ah. Mereka bersikap tegas kepada ahlul bid'ah sehingga mereka selamat. Namun ternyata mereka fajalisuhum, mereka ini satu hari bermajlis dengan ahlul bid'ah ala sabinkar, dalam rangka mengingkari ahlul bid'ah, warad alaihim, dan juga dalam rangka membantah ahlul bid'ah. Ya, famazalat bihim, terus menerus dia bersama al-bid'ah tadi. Wa khafiya al-makr, tambah hari, tambah waktu, mereka-mereka ini tidak menyadari makar-makarnya al-bid'ah yang akan dimunculkan dalam keadaan engkau sudah tidak ada lagi apa kewaspadaan darinya. Wa dagikul kufri hatta sabi laylim, yang pada akhirnya engkau pun tercebur bersama mereka ke dalam kebatilannya. Hadirin kaum muslimin rahimani warahim jami'an, banyak orang-orang yang ingin mengingkari ahlul bid'ah, mendakwai mereka, memperingatkan mereka dari kebid'ahan dengan cara yang disebutkan oleh Imam Al-Akhbari ini. ternyata pada ujungnya adalah dia malah justru sekarang ini termasuk bagian dari kalangan ahli bid'ah itu. Mendukung mereka. Yang dulunya mengingkari, sekarang mendukung mereka. Termasuk dari bagiannya ahli bid'ah. Dikarenakan pergaulan, kemudian syubhat-syubhat telah merasukinya dan membalikkan hatinya. Betapa banyak kaum muslimin, orang-orang yang semisal itu. Mereka ini sudah kita ingatkan sebagaimana Imam Ibn Battal Akbari ini. Kamu jangan masuk ke sana. Kamu jangan masuk ke sana. Kita sudah ingatkan. Seorang ini dulunya teman kita. Saya kenal. Si Fulan begitu. Tetapi dia ngeyel. Tidak. Saya akan nasihati mereka dari dalam. Saya akan ingkari mereka. Supaya mereka tahu. Oh, mereka itu salah. Saya akan beritahukan yang hak. Dan saya akan beritahukan yang batil. Dari dalam. Saya datang kepada mereka. Bahkan saya akan isi talim di tempat mereka. Supaya mereka tahu yang benar sebagai yang benar. Yang salah sebagai yang salah. Ini niatan baik atau niatan jelek? Baik. Begitu dia sudah masuk ke sana. Dia sudah berbicara ini dan itu. Diterima mereka. Orang ini diterima oleh mereka al-bid'ah itu. Dan berterima kasih telah diberitahukan kesalahan kami dan yang lain. Dia merasa berhasil. Dia merasa sukses. Karena nasihatnya diterima. Kemudian mereka pun meminta, kalau demikian Pak Ustaz, kami minta tolong bina kami, bimbing kami. Oh iya, iya. Mantap banget Pak. Oh iya. Gimana Pak Ustaz? Kalau namanya antum saya tulis di jajaran pembina kami, penasehat kami. Oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bos, itu langsung. Ditulislah si Fulan bagian dari apa? Pembina mereka. Ustaz ini bagian dari penasehat mereka. Maka dia mendapatkan fasilitas. Ini itu rumah, kendaraan, dan yang lain. Ayaknya di struktur organisasi tertentu. Lambat laun dia diminta oleh yayasan tersebut atau lembaga itu. Pak Ustaz, kita berencana begini-begini. Ustaznya bingung. Mau diingkari. Dia sudah terlalu banyak makan jasa. Tidak diingkari itu sebuah penyimpangan. Nah, orang lain dari luar sudah mengatakan, oh Ustaz ini bagian dari mereka. Kelas, selesai sudah. Oh Ustaz, bagian dari mereka. Hizbi Fulan masuk organisasi itu. Atau yayasan itu. Ustaz ini terjebak. Ketika dia ngisi talim, orang akan mengatakan si Fulan membela hizbi itu. Ustaz ini memperbanyak jumlah mereka, bahkan menguat barisan mereka. Tidak bisa dia merubah struktur yang ada. Metode yang ada pada yayasan itu. Atau organisasi itu. Dia harus terbawa arus. Akhirnya, dia pun putuskan daripada kehilangan fasilitas rumah, mobil, gaji pokok, gaji tunggangan, apa? Tunggangan, tunjangan, gaji. Akhirnya dia pikir, ya sudahlah, yang penting masih ahlu sunnah, padahal sudah ahlu bid'ah. Tidak bisa dia untuk membongkar, karena dia sudah termasuk dari bagian mereka. Hadirin kaum muslimin, rahimani, warung jami'an. Ini diawali dengan apa? Terlalu pede. Terlalu husnudzon kepada diri sendiri bahwa saya mampu. Saya mampu, saya mampu. Ternyata dia terbawa. Yang namanya al-bid'ah kaum muslimin. Mereka orang-orang yang makirin. Membikin makar. Sehingga jangan engkau berhusnudzon kepada mereka. Karena husnudzanmu kepada mereka membawamu untuk membenarkan mereka. Ketika engkau telah membenarkan mereka, maka berarti engkau mendukung pemahaman yang bid'ah. Misal, seorang yang berucap ahlul bid'ah itu sesat. Namun, sesesat apapun ahlul bid'ah, mereka masih ada kebaikannya. Ini kalimat benar apa salah kaum muslimin? Salah. Ada yang benar kan? Antum saja bingung kaum muslimin. Ya. Kalimat ini sering didengungkan oleh mereka-mereka. Ahli bid'ah itu sesat. Saya tidak mengatakan mereka itu benar. Saya tidak membela-bela ahli bid'ah. Agar orang menyangka dia masih salafi. Dia masih di atas dakwah salafiyah. Dia masih mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Mengingkari kebid'ahan. Tampil dia seperti itu bahasanya. Setelah diungkapkan beberapa kalimat, dia di ujung kalimatnya mengatakan, walaupun mereka sesat, tapi mereka masih saudara kita. Saudara kita bukan? Mereka masih muslimin, masih sholat, masih puasa, masih ada kebaikannya. Karena itu kita masih bergabung dengan mereka, masih kita bergaul dengan mereka. Di satu sisi mereka ini ahlul bid'ah, kita harus berhati-hati. Di satu sisi mereka ini saudara kita muslimin yang harus kita hormati juga. Karena kebaikan yang ada pada mereka itu. Terus pripun Pak? Kalau sudah seperti ini bagaimana? Orang ini posisinya dia sebagai orang yang membantah bid'ah dan memperingatkan manusia dari al-bid'ah. Atau posisinya dia sekarang ini membela al-bid'ah dan menjunjung tinggi al-bid'ah. Posisinya apa dia sekarang ini? Posisinya yang terakhir. Dia memproklamirkan diri, saya masih bersama dengan mereka juga. Masih bisa berkolaborasi dengan mereka. Masih bisa kerjasama dengan mereka. Karena mereka adalah saudara-saudara kita. Terus bagaimana aja dengan Pak? Mengikuti yang mana? Mengikuti yang poros tengah ini? Kata mereka poros tengah. Saya tidak ikut-ikutan salafi yang keras dengan al-bid'ah. Saya juga tidak ikut-ikutan bid'ah yang sesat. Tapi saya tidak mengingkari mereka tetapi tidak sekeras salafi. Saya pertengahan. Poros tengah. Non-blok. Zamannya Pak Soeharto itu Pak. Hadirin kaum muslimin. Yang benar dalam hal ini, Nabi kita Rasulullah SAW memperingatkan bahaya bid'ah dan al-bid'ah tanpa menyebut kebaikannya mereka. Dikandung maksud agar supaya kaum muslimin berhati-hati dari kesesatan. Menjauhinya dan jangan tercebur pada kesesatan itu. Dan Nabi tidaklah mengkafirkan al-bid'ah. Kecuali kalau bid'ahnya memang bid'ah yang mengkafirkan. Tetapi Nabi dengan bahasa beliau, finnar. Muslim mereka, tetapi finnar. Ahlun nar ada dua. Ahlun nar yang kekal selamanya dalam neraka. Mereka musyrikin, kafirin, munafikin. Syirik akbar, kufur akbar, nifak akbar. Dan al-bid'ah yang mereka muslimin tetapi finnar. Dikarenakan bid'ah yang ada pada mereka. Perbedaannya mereka dengan Nabi dan para sahabat. Perbedaan itu dikarenakan bid'ah yang ada pada mereka. Itulah yang menyebabkan finnar. Tanpa beliau menyebutkan kebaikannya mereka ini. Agar kita jangan terjerumus pada mereka. Agar kita kokoh di atas sunnah Nabi. Tanpa bid'ah. Itulah Nabi kita Rasulullah SAW. Hadisnya teramat sering saya bacakan Pak. Sampai saya malu mengulangi lagi. Hadisnya apa? Sataftariku ummati ala 73 firqa kulluha finnar illa wahida ila man hum ya rasulullah qala man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Lihat, Nabi mengatakan ummatku sataftariku ummati, ummatku umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Padahal umatnya beliau muslimin. Illa wahida kecuali satu. Ditanyakan kepada beliau, siapakah yang satu itu wahai Rasulullah? Hala, beliau mengatakan dalam dua redaksi. Redaksi yang pertama dengan ma mausulah, ma ana alaihi al-yawma wa asad, ajaran yang aku dan para sahabatku lakukan hari ini, yakni sunnah tanpa bid'ah, murni ajaran beliau dengan para sahabat. Ini fil jannah, selain ini finnar. Kenapa selain ini finnar? Karena padanya terdapat bid'ah yang menyelisihi ajaran Nabi dan para sahabat. Bukankah yang seperti ini peringatan akan bahaya bid'ah yang menyebabkan finnar? Bukankah yang seperti ini adalah ajakan Nabi dan bahkan kewajiban Nabi, pengharusan dari Nabi mengikuti beliau dan para sahabatnya agar fil jannah tanpa neraka? Nek jenengan kepengin, aku tak kepengin loro-lorone nyicipi yang neraka yang lebih surga. Nek niku sanes pembahasan kita, Pak. Itu 72 golongan, Pak. Kalau kita menginginkan bagaimana menjadi yang fil jannah tanpa neraka. Di mana Nabi kita menyebutkan dalam redaksi yang kedua, man kana ala mithli ma ana alaihi yawm wasal. Yang satu itu 72 golongan finnar kecuali satu. Yang satu itu adalah orang-orang yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku hari ini, yakni mereka ahlu sunnah tanpa bid'ah. Ahlu sunnah tanpa apa? Bid'ah. Karena yang menyelisih Nabi dan para sahabat itu dikarenakan adanya ajaran baru yang muncul dari mereka. Betul mereka muslimin. Nabi tidak mengatakan mereka kafiri, umatnya beliau. Tetapi kita diperintahkan waspada dari mereka. Karena mereka adalah finnar. Sehingga Nabi tidaklah memberitahukan kepada kita, mereka yang 72 itu masih neraka, tapi orangnya masih baik-baik. Orangnya juga masih sopan, dermawan, suka bagi-bagi makanan, minuman. Mereka juga masih muslimin. Kalian silakan bersama mereka. Tapi mereka finnar. Ya, tidak apa-apa bersama mereka. Akan ada kalimat itu. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi memperingatkan bahaya bid'ah dan bahaya ahlul bid'ahnya. Agar kita tidak bersama mereka. Sehingga yang tadi mengatasnamakan poros tengah, sesuai dengan Nabi atau tidak? Tidak sesuai dengan Nabi. Mereka yang berpola pikir seperti tadi di atas, yang ingin menampilkan diri seakan-akan dia masih sebagai ahli sunnah, cinta kepada sunnah dan benci kepada bid'ah, namun pada ujungnya dia masih menerima ahli bid'ah dan masih bersama dengan ahli bid'ah, apakah mereka ahli sunnah? Jawabannya tidak. Itu bukan ahli sunnah. Itu adalah pemahamannya Ikhwanul Muslimin yang diangkat oleh Muhammad Sururi Zainul Abidin dan Abdurrahman Abdul Khaliq, dan itulah faham Sururiyah Al-Qudbiyah, fahamnya Said Qutb, seperti itu adanya, dan itulah yang terus berkembang, berganti baju, berganti nama, berganti orang, tetapi pemikirannya sama. Kita salaf mengaku dirinya sebagai seorang salafi, Tetapi hakikatnya dia membela ahlul bid'ah dan melindungi mereka. Dan mereka tampil sebagai orang yang apa? Menghadang dakwah salafiyah. Jangan disebut kejelekannya saja ahlul bid'ah itu. Anda tidak adil kalau menyebut kejelekannya saja. Mereka masih ada kebaikannya. Tampil mereka sebagai pembela ahlul bid'ah dan menghadang dakwah salafiyah. Yang memberikan tahdir, peringatan akan bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah terhadap kaum muslimin. Mereka tampil menghadang dakwah salafiyah dalam rangka membela ahlul bid'ah. Inilah mereka. Berganti baju. Maksud berganti baju? Ya? Berganti baju, berganti nama, berganti model, tetapi hakikatnya satu. Pemahaman ikhwanul muslimin, ihdaru, hati-hati dari yang mereka sebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kesimpulannya adalah marilah kita berhati-hati, jauhi sebab-sebab jatuhnya seorang ke dalam bid'ah. Ikuti ajaran Nabi dengan mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian. Hati-hati maknanya jauhi oleh kalian segala hal yang baru dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, segala yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat. Hati-hati, jauhi. Jangan kau mendekati sebab-sebab jatuh pada hal yang bid'ah. Karena Nabi memberitahukan, semua yang bid'ah itu dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Dan semua yang sesat itu di dalam neraka. Apakah Anda ingin masuk pada bagian mereka? Finnar? Tentunya tidak. Ini sudah bunyi belum? Belum. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Teramat banyak orang yang mengatakan, saya akan duduk di majlis-majlisnya mereka. Saya akan taklim bersama mereka. Yang baik saya ambil, yang jelek saya akan buang. Nah kalau kamu sudah tahu mana yang baik, mana yang jelek, lah ngapain duduk di situ, Pak? Ya tidak? Ya. Itu ada kejelekannya, bahaya. Kalau kamu sudah tahu, ngapain duduk di situ? Jangan-jangan kamu ini mengambil yang baik dan membuang yang jelek karena sandalmu jelek, diambil sandal orang lain yang baik. Maling sandal. Janganlah kalian mengatakan kalimat itu karena sudah banyak orang-orang yang mendahului kita sesat gara-gara ucapan ini tadi. Yang mana dia akan kesimpulannya, ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah sama-sama baik. Semuanya juga berdasarkan ayat, berdasarkan hadis. Saya tidak dapati kesesatan ada pada dia. Wong kamu ilmunya jebol, Pak. Kamu ilmunya cetek. Kamu punya filter, filternya tipis, jebol. Nggak bisa menyaring. Apalagi filternya itu kotak, bisa kumuh. Udah ngerem, apa? Filter. La hawla wa la quwwata illa billah. Hati-hati, jauhi sebab-sebab jatuh pada bid'ah. Sayangi dirimu. Sayangi. Sayangi. Jangan kau hancurkan dirimu. Jangan kau sesatkan dirimu. Wallahu a'lam. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.